Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa berkumpul dan melanjutkan kembali pelajaran kita dengan membaca salah satu syarah dari kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahab, yaitu syarah yang ditulis oleh ataupun yang pernah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Hafizahullah. Terakhir kita masih di hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu tentang 5 perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya, yaitu as-sam'u wa ta'ah wal jihad wal hijratu wal jama'ah. Kita mengira kemarin sudah selesai untuk syarah hadis ini, namun ternyata info dari sebagian ikhwah ada satu poin yang terlewatkan dari keterangan hadis ini yang belum terbacakan dari syarah Syekh Shalih Fauzan, yaitu poin yang ketiga, al-hijrah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita menyelesaikan yang terlewatkan tersebut. Bismillah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi masih hadis yang sama ya. Hadis Al-Harith Al-Ash'ari yang berbunyi amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kepada kalian 5 hal yang Allah perintahkan kepadaku. Kelima hal tersebut kemudian disebutkan as-sam'u wat-ta'atu wal jihad wal hijratu wal jamaah. Mendengar, taat, jihad, hijrah dan berjamaah. Nah, ini sekarang masalah hijrah. Sebelumnya mungkin apa sih pentingnya membahas permasalahan hijrah ini dalam bab keutamaan Islam? Barakallahu fikum. Penting bab hijrah ini, fikih hijrah ini dibahas dalam Fadlul Islam karena dialah bagian daripada kesempurnaan Islam. Sebagaimana yang kita semua ketahui, definisi Islam itu sendiri kan al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, bara'ah, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Nah, di antara salah satu bentuk mewujudkan baro'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik adalah hijrah. Jadi bisa dikatakan kuat hubungannya dengan keutamaan Islam. Kemudian keutamaan Islam dengan melaksanakan syiar-syiarnya itu tidak akan terwujud dan terrealisasi kecuali dengan hijrah bagi yang masih tinggal di negeri yang bukan Islam. Karena dia tidak akan bisa melaksanakan secara leluasa syiar-syiar Islam. Sholat, berjamaah, berjumat, puasa dengan kaum bersama dengan kaum muslimin dan hal-hal yang lainnya yang itu semarak di negeri-negeri Islam. Ini dari sisi yang kedua tentang pentingnya pembahasan hijrah dalam Fadlul Islam. Kemudian di antara makna hijrah itu adalah selain hijrah fisik, dia adalah hijrah maknawi qalbi, yaitu tarkima nahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya merupakan hal yang sangat prinsip di dalam keutamaan Islam. Tidak akan terwujudkan keutamaan Islam tanpa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-hijratu wal-hijratu ma'khudatun minal hajr. Hijrah, kata-kata hijrah ini diambil dari kalimat hajr. Warrujada fahjur. Wahua atark. Yaitu meninggalkan. Hajr itu adalah meninggalkan. Hajru ahlil bid'ah. Apa artinya? Meninggalkan ahli bid'ah. Ini secara bahasa makna daripada hijrah. Tarku syai'i, yaitu meninggalkan sesuatu. Qala ta'ala warrujza fahjur. Dalam surat Al-Mudathir ayat yang kelima. Warrujza, rujza ini adalah wal asnam, berhala. Dan berhala-berhala, maka tinggalkanlah, fahjur. Tinggalkanlah. Wa hajruha tarkuha, yaitu dengan meninggalkan berhala, hajar kepada berhala itu adalah meninggalkannya. Ini dari nahiyatul lughah, ya, dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Wa amma fi syar'i fal hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil islami firaran bid-dini. Makna hijrah secara syariat adalah al-intiqal, pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Firaran bid-dini, lari dalam rangka menjaga agama. Lari dalam rangka menjaga agama. Sebagian mendefinisikan hijrah dengan definisi yang singkat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang lain, seperti salah satu usul, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islam. Selesai. Pindah dari negara ataupun negeri syirik ke negeri Islam. Apa yang dimaksud dengan negeri syirik ini? Dan apa yang dimaksud dengan negeri Islam? Karena kita sering disyubhatkan. Kalau memangnya negeri kita negeri Islam? Dia mengatakan demikian. Dia meragukan negeri kita ini adalah negeri Islam. Negeri Islam itu negeri yang bisa dilaksanakan padanya siar-siar Islam ad-dahirah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam tulisan beliau ataupun kitab beliau Sarah Salah Satu Usul, menyebutkan amma biladul Islam fahiya al biladul lati tuqamu fiha hadhihi sya'air ala wajhi amin syamilin. Negeri Islam itu adalah negeri yang di ditegakkan padanya, ditegakkan, dilaksanakan padanya siar-siar Islam ini. Seperti apa sih siar-siar Islam yang ditegakkan padanya? Adzan, sholat, id, jumat, itu siar-siar Islam. Itu ala wajhin amin syamil, dalam bentuk yang secara umum, secara sempurna. Alhamdulillah yang seperti ini terwujudkan di kita tanpa ada kendala sedikit pun. Jadi sebagian orang dan ada fikrah jihadi pada dirinya, takfiri pada dirinya, itu meragukan keberadaan kita ini di negeri Islam. Padahal jelas-jelas kita itu adalah di negeri Islam. Karena apa? Karena bisa diwujudkan dan ditegakkan siar-siar Islam padanya. Lebih-lebih lagi para pemimpinnya, para penguasanya, para pemerintahnya adalah mayoritas muslimun. Mau apa lagi? Begitu. Negeri kufur, dikatakan negeri kufur adalah wa baladu syirki huwallazi tuqamu fiha sya'airul kufri wa la tuqamu fiha sya'airul islam. Negeri syirik adalah negeri-negeri yang di situ ditegakkan siar-siar kufur, tidak ditegakkan padanya siar-siar Islam. Kal adzan wa salat jamaah wal a'yad wal jum'ah ala wajhin sya'amin usamil au ala wajhin amin syamil. Jadi tidak leluasa mengumandangkan azan, tidak leluasa melaksanakan sholat berjamaah, melakukan id, sholat jumat secara umum dan secara leluasa, secara sempurna. Nah ini biladul kufur. Jadi ini penting kita mengetahui makna baladul kufur dan mana baladul Islam. Fungsinya adalah firaron biddin, lari menjaga agama. Kenapa harus pindah? Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun di Mekah mendakwakan agama ini sulit untuk berkembang, justru mendapat teror terus. Yang puncak terornya adalah Abu Jahal memprovokasi kabilah-kabilah yang ada untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara masing-masing itu ada yang pelaku pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa dituntut secara nyawa dengan nyawa, paling dengan membayar fidyah. Itu mudah bagi mereka, itu puncaknya. Maka dengan itu Allah izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala man yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini di pas musim haji di Padang Arafah. Siapa gerangan yang bisa membawa aku ke kaumnya? Karena orang-orang Quraisy telah menghalangiku untuk aku menyampaikan, mendakwakan kalam Rabbku. Ini jadikan bahwasanya di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Kalam Rabbi. Quraisy sudah menghalangiku untuk aku menyampaikan kalam Rabbku. Mendengar itu disambut oleh ahlul Madinah. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dan lolos, itu dikejar oleh ahlul Mekah dengan berbagai macam cara, dengan mengadakan sayembara yang bisa menggagalkan, bahkan menangkap hidup ataupun mati mereka lakukan. Sampai Madinah mendapat sambutan yang sangat hangat dari ahli Madinah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pun sudah dilakukan sebelum itu oleh sebagian para sahabat ke Habasyah. Semuanya sama, menyelamatkan agama. Menyelamatkan agama karena mereka ditindas ketika itu. Tidak leluasa. Mendapat teror dari kaumnya. Hijrah ke Habasyah. Ada yang dari Yaman mau ke Mekah karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Mereka pun belok ke Habasyah. Kemudian dalam setelah itu ternyata Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Artinya sampai 3 kali proses hijrah. Semuanya adalah firaran lidini. Lari dalam mencara, dalam rangka menjaga agama. Nah nanti mungkin akan kita singgung tentang pentingnya untuk membentuk atau memilih serta mencari lingkungan yang baik yang dengannya seseorang bisa menjaga agamanya dan keluarganya. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada hijrah. Artinya walaupun sekarang kita tidak perlu hijrah, tapi tujuan ini harus kita wujudkan, yaitu menjaga agama dengan cara yang mirip dengan hijrah. Membentuk komunitas ataupun memilih komunitas atau mencari komunitas yang dengannya dia bisa melaksanakan syiar-syiar agamanya secara leluasa tanpa ada kendala. Karena itu yang dikehendaki daripada hijrah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fal muslim la yabqam al kufar. Ini seorang muslim tidak tinggal bersama orang-orang kafir. Min babil faidah Ibnu Utsaimin rahimahullah, mudah rujukannya syarah salasatil usul, membahas tentang hukum tinggal di negeri kafir. Ketika membahas bab hijrah ini, kapan bolehnya seseorang menetap di negeri yang bukan negeri Islam? Kalaupun boleh, apa syarat-syaratnya? Itu terperinci sekali di sana. Walaupun ringkas. Dan itu penting, karena sekarang kita sendiri lihat berita tentang negeri sana merupakan tujuan wisata atau hal-hal yang lainnya. Terkadang tertarik mungkin yang punya harta ke Mekah, ke Madinah, baginya sudah biasa, ingin cari sensasi lain untuk hiburan keluarganya. Tentunya selain daripada negeri-negeri Islam, kapan itu boleh? Kapan itu bisa? Yang kalau kita melihat syarat-syaratnya itu berat. Untuk bolehnya seseorang datang ke negeri yang bukan negeri Islam, hanya sekedar wisata tanpa ada tujuan dan keperluan yang penting dan bermaslahat bagi kaum muslimin. Dikatakan di sini fal muslim la yabqama al kufar. Seorang muslim itu tidak tinggal bersama orang-orang kafir gitu. Ya bagaimana dia mau dia bara'atu minasyirki wa ahlihi kalau dia tinggal hidup dengan orang-orang kafir? Apalagi kalau dia misalnya kuliah ataupun sekolah di sana. Nih di sini sebagian mengatakan ya untuk mengambil pendidikan di sana dengan alasan mungkin sana lebih maju dalam pendidikan tertentu, teknologi tertentu, sains, bisnis, ilmu-ilmu bisnis dan yang lainnya. Tentunya kalau ada di negeri Islam, ya itu ngapain harus ke negeri kafir? Nah, kalau tidak ada ataupun sulit ataupun mau cari lebih sempurna, syaratnya berat. Syaratnya berat. Pertama ya dia punya bekal agama. Punya bekal agama. Karena ya sana mana ada kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Jumatan. Nyarinya berkilo-kilometer. Tempat yang ada di masjid dilaksanakan sholat Jumat itu pun nyewa. Itu pun azannya gak keluar. Di sebagian negara. Sulit. Belum lagi kalau dia bawa keluarga. Sulit untuk berhijab. Dapat sorotan. Nah, di negeri Islam aja ya. Di sebagian tempat masih jenggot, cingkrangan. Kemudian istrinya hitam-hitam berhijab. Itu eksklusif bagi mereka. Hal yang asing. Apalagi di negeri kafir. Jadi tontonan. Bisa jadi ya model-model sekarang ini untuk bahan mereka untuk buat vlog apa namanya segera mereka gaya-gaya di depan cari-cari orang-orang yang tampil beda gitu. Kan susah kalau seperti ini. Jadi itu syaratnya dia harus memiliki bekal agama, bisa menjaga agamanya, konsistennya dengan agamanya. Kemudian tidak ada yang namanya wala. Ini tentornya, gurunya, dosennya rata-rata kafir. Ya dia ngemis-ngemis nanti, tunduk-tunduk, sungkeman kepada orang-orang kafir untuk pelajaran ini, pelajaran itu, untuk kuliah ini, kuliah itu. Kan gak bisa dia mau artinya mengangkat kepala, artinya untuk tidak nunduk-nunduk kepada orang-orang mereka yang nanti nilainya ya jatuh, ataupun dia tidak mendapat pelajaran yang dia inginkan. Artinya untuk terwujud apa yang dia inginkan itu sulit. Kecuali mengikuti budayanya mereka. Di sini dikatakan wa huwa yaqdir alal hijrati ila bilal muslim. Muslim tidak boleh tinggal bersama orang kafir dalam kondisi dia mampu untuk hijrah ke negeri kaum muslimin. Tetap ya, namanya itu adalah istita'ah, kemampuan. Kalau tidak mampu ya gimana lagi? Sudah syukur bisa masuk Islam. Enggak mampu hijrah ya karena ya dengan peraturan imigrasi seperti sekarang ini kan sulit mereka untuk bisa hijrah, bisa pindah ke negeri Islam kecuali dengan biaya yang besar. Mau tidak mau ya dia bertahan. Biqadri yaqdiru alal hijrati ila biladil Islam, wajib kalau dia mampu hijrah ke negeri Islam. Li'annahu idza baqiya indal kuffari fa innahum yu'assiruna alaihi fa yata'assar bihim. Karena seorang muslim apabila dia bersama orang-orang kafir, tentunya mereka akan mempengaruhinya. Manusiawi ya. Kita aja ada orang non muslim misalnya di lingkungan kita. Kita berusaha untuk mengislamkan dia. Berusaha untuk mengislamkan dia, memperkenalkan Islam. Dan itu merupakan dakwah, merupakan hal yang sangat mulia kalau ternyata dia masuk Islam. melalui lantaran kita, li ayyahdiyallah bika rajulan khairun laka min humurin na'am, Allah beri hidayah melaluimu kepada seseorang itu lebih berharga daripada unta merah kebanggaan orang Arab ketika itu. Nah, mereka juga demikian. Lihat kita berada punya keyakinan berbeda dengan mereka, mereka pun akan memperkenalkan keyakinan mereka. Yu'athir sebisa mungkin. Kalau bisa dibeli. Kamu dibeli supaya masuk sama dengan mereka. Jadi di apa namanya, kristenisasi dan yang misal dengannya, itu biaya untuk bagaimana bisa mengkristenkan seseorang itu besar, dan mereka merupakan suatu penghargaan. Dan di doktrin kalau bisa ya seperti artinya seperti kita lah, ada hadis-hadis jelas hadis-hadis sahih tentang keutamaan bisa mengislamkan seseorang. Mereka juga tidak kalah, walaupun mengada-ngada ya, walaupun mengada-ngada. Belum lagi dari sisi finansial untuk membuat orang itu terpengaruh, dan semangat mereka yang misionarisnya ini untuk memurtadkan muslim ini. Kita bayangkan di dalam sebagian kondisi kita salut dalam arti kok kerja keras mereka sampai seperti itu, ke pelosok jauh dari keramaian rela mereka masuk ke tempat tadi untuk menyebarkan Injil misalnya, ataupun menyebarkan ajaran agama mereka mau-maunya, bahkan tidak artinya suatu hal yang rela mereka untuk nikah dengan muslim, walaupun secara fisik, secara apa namanya itu finansial dia sama sekali tidak ada ketertarikan dengan gadis kampung pelosok jauh, tapi demi mengkristenkannya ataupun memurtadkannya dia rela. Begitu. Nah, ini yang seperti ini. Li'annahu idza baqiya 'indal kuffar fa innahum yu'assiruna 'alaihi fa yata'assar bihim. Seseorang apabila tinggal bersama orang-orang kafir, tentunya mereka akan mempengaruhinya. Dia pun akan terpengaruh. Ya kadang ciut juga ya. Kita sendirian pakai jubah, pakai jenggot, pakai kopiah. Di situ mereka ya khamar, minum khamar, rokok, dan pakaian yang wanitanya, pakaian anak kecilnya lebih sempurna daripada mereka. Kitanya sendiri berjubah di situ. Apakah tidak terpengaruh tanpa mereka bicara? Li'an au yamna'unahu min ibadatillahi azza wa jalla, atau justru mereka melarang dia beribadah kepada Allah. Melarang, jangan di sini. Kalau mau sholat jangan di sini. Sampai seperti itu. Pengusiran kaum muslimin yang melaksanakan ibadah itu sering kita dengar berita tentang itu di negeri-negeri kafir. Masjid dihancurkan. Aw yamna'unahu min ibadatillahi azza wa jalla wa yajbarunahu alal kufr. Ada sampai tingkatan memaksa mereka memaksa seorang muslim untuk melakukan kekufuran. Untuk melakukan kekufuran seperti mereka. Fala budda minal hijrati indal kudrat. Dalam kondisi seperti ini harus hijrah. Harus hijrah kalau mampu. Wallahu tawa'ada alladziina lam yuhajiru wa hum yaqdiruna 'alal hijrati syuhan biwatanihim au biamwalihim. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau hijrah padahal mereka mampu untuk hijrah hanya karena sayang meninggalkan tanah airnya, sayang dengan harta mereka. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi mereka mendolimi diri-diri mereka karena tidak hijrah. Para malaikat ini bertanya, fima kuntum? Di mana kalian? Kenapa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka menjawab, kami tertindas di muka bumi ini. Kami tertindas di sini, di negeri kufar ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah luas untuk kalian hijrah di situ? Dicela. Orang yang tidak mau hijrah dalam keadaan dia mampu, dalam kondisi dia tidak bisa leluasa, tidak tenang di dalam menjalankan syiar-syiar agamanya. Ketenangan di dalam menjalankan syiar agama itu suatu kenikmatan yang tidak ada duanya. Dan kita hendaknya selalu berdoa untuk terwujudkan ini selalu. Mendapat ketenangan, keleluasaan, melaksanakan syiar-syiar Islam, beribadah dengan tumaknina. Ai idza kuntum mustad'afina fi hadhil ardi. Makna ayat itu. Kalau kalian merasa tertindas di negeri tersebut, la taqdiruna ala idhari dinikum, dalam kondisi kalian tidak mampu menunjukkan agama kalian. Tidak mampu untuk menunjukkan agama kalian. Falimadza lam tantaqilu ila ardin takunu aqwiya fiha? Mengapa kalian tidak pindah ke negeri yang kalian bisa kuat di situ, punya kekuatan, punya kemampuan untuk menampakkan, melaksanakan syiar-syiar Islam agama kalian? Faula, ancamannya apa? Faula ika ma'wahum jahannam. Terancam dengan itu orang yang tidak mau hijrah. Beralasan kami mustad'afin. Mereka itu tempat tinggal mereka jahannam. Wasa'at masira. Itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Pengecualiannya illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Wa kana Allahu afwan ghafura. Kecuali orang-orang yang memang lemah, tertindas dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak yang tidak punya kemampuan untuk hijrah maksudnya. Wala yahtadu, tidak punya jalan. Tidak ada petunjuk jalannya untuk mereka hijrah. Dari artinya kalau mereka keluar begitu saja bisa jadi lebih buruk kondisinya. Mafsadatnya lebih buruk bagi mereka dari maslahat hijrah. Maka faulaika asallahu ayyafu anhum. Semoga Allah memaafkan mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan menjumpai di muka bumi ini rizki, kelapangan yang banyak, rizki yang banyak, kelapangan, tentunya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang meninggalkan sesuatu demi Allah Subhanahu wa taala. Badalan min an yakuna mudayyaqan alaihi fi hadhil buqati fa innahu yajidu ardan wasi'an. Daripada dia itu mudayyak, tertindas, kesulitan di tempat tersebut, maka dia akan mendapatkan negeri yang luas, yang lainnya, negeri-negeri Islam luas, banyak negeri-negeri Islam. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dijemput oleh kematian sebelum sampai, maka dia sudah mendapatkan pahala hijrah tersebut. Sebagaimana kisah orang yang membunuh 100 jiwa, disuruh hijrah oleh seorang alim, belum sampai ke tempatnya, akan tetapi dia sudah dianggap hijrah dan sudah dianggap bertobat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya fa idza mata wa huwa fit tariq, kalau dia wafat di perjalanan belum sampai ke tempat, faqad kataballahu lahu ajrul hijrah. Allah sudah menetapkan untuknya, menulis untuknya pahala hijrah. Wa hadza fadlun adzim. Ini merupakan keutamaan yang besar. Keutamaan besar. Dan ini mungkin ditambah tadi, kenapa hijrah masuk ke dalam fadlul Islam? Orang yang bisa hijrah, muslim yang bisa hijrah, itu merupakan keutamaan yang besar. Walhasil annal hijrata la budda minha wa hiya qarinatul jihad. Kesimpulannya, hijrah itu adalah suatu keharusan. Suatu keharusan. Kapan? Ketika seseorang berada di negeri kafir. Di negeri kafir tersebut dia tidak bisa menegakkan siar-siar agamanya. Dan dia dalam kondisi tertindas. Maka la budda minha. Maka harus hijrah. Wahia qarinatul jihad. Hijrah itu adalah gandengannya jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dalam surat Al-Anfal ayat 72. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad dengan harta dan jiwa raga mereka di jalan Allah. Fal hijratu qarinatul jihad fi sabilillah wa fiha fadlun adzim. Hijrah merupakan korinah, korinnya, gandengannya jihad di jalan Allah, menunjukkan besar keutamaannya. Wa fiha fadlun adzim. Dalam hijrah tersebut, sebagaimana halnya jihad, memiliki keutamaan yang besar. Hijrah edisi yang seperti ini disebutkan oleh para ulama dengan hijrah abdan. Hijratu abdan. Hijrah dengan anggota fisiknya, dengan badannya, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya sekalipun. Kita lihat membaca sirah para sahabat, hijrah mereka, ketangkep mau hijrah. Dan dia orang yang berharta, diserahkan, lepaskan aku, ambil semua hartaku untuk kalian. Dilepas, milih hijrah dia. Sampai demikian rupa semangat para sahabat untuk hijrah. Ya, kalau tidak semangat, bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan Mekah ketika itu ke Habasyah sana, nyebrang laut. Itu di awalnya. Demikian juga ke Madinah yang ketika itu dikenal dengan wabah, huma Yasrib, ganas, huma artinya wabah, demam ya, ataupun flu, Yasrib ketika itu. Tapi tetap mereka lebih memilih untuk hijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah ketika itu. Namun setelah Mekah ditaklukkan, maka la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah ke kota Mekah. Karena apa? Karena Mekah sudah menjadi baladul Islam, negeri Islam. Ini namanya hijrah abdan. Ada yang disebut dengan hijratu qulub. Kalau hijratu abdan, itu tadi syaratnya. Dia pertama tinggal di negeri kafir. Kemudian di negeri kafir tersebut, dia tidak bisa melaksanakan syiar-syiar agamanya yang zahirah. Yang ketiga, dia mampu, punya kesanggupan untuk hijrah. Ini hukumnya wajib untuk dia hijrah. Selain itu tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Nah, yang hijratul, yang diistilahkan dengan hijratul qulub, wahiyya hijratun ma'nawiyyatun mustamiratun fi hayatil muslim kulliha. Hijrah ma'nawiyah ini berlanjut terus di dalam kehidupan kehidupan muslim selama-lamanya. Dan mutajaddidatun abral usur, dan ini selalu mutajaddid, harus diperbarui. Hijrah ini harus diperbarui berjalan waktu itu. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wala tanqatil hijratu ma wala tanqatil hijratu mat taqabbalati taubatu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti selama tobat itu masih diterima. Selama tobat itu masih diterima. Wala tangkoti taubatu illa bitului syamsi min maghribiha, kecuali dengan matahari terbit dari barat. Ini disebutkan oleh para ulama adalah hijrah kalbiyah, yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu al-muhajir, man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Bukhari, hadis kalau enggak mutafakun alai, hadis siapa? Abdullah bin Amr bin al-As tersebut. Ini namanya hijrah qalbiyah. Artinya hijrah ini min amsilati hadzan nawi, di antara contoh-contoh hijrah ini disebutkan adalah Hajarul Musah, yaitu hijrah yang meninggalkan orang yang bermaksiat. Ini masuk. Wa rufaqa isu, meninggalkan teman-teman buruk. Wa majalisihim, meninggalkan majelis-majelis orang yang jelek. Ila ahlil ilmi wal fadli wal khair, menuju ke ahli ilmu, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini tidak ada putus-putusnya seperti ini. Komoditas yang buruk tinggalkan, milih komoditas yang baik. Ini hijrah secara qalbiyah. Kemudian hajrul kufr wal fusuk wal isyan ilal iman wat tauhid wal imtisal. Cinta juga hajar, meninggalkan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, untuk beriman, bertauhid, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Di antaranya lagi hajrul kadibi wal batil ila sidqi wal haq, meninggalkan kedustaan, kebatilan, untuk bersikap jujur dan mencari kebenaran. Termasuk darinya adalah hajrut tafrid wal kasal, meninggalkan bermalas-malasan. Tafrid kasal, bermalas-malasan. Wal inhirab ilal jiddi wal amali wal istiqomah, meninggalkan penyimpangan, menjadi semangat, artinya tidak bermalas-malasan, bersungguh-sungguh beramal dan istiqomah. Termasuk darinya adalah hajarul kibr wal khiyala wa wasukhriyah, meninggalkan al kibr yaitu kesombongan, keangkuhan, merendahkan orang lain. Ila tawadhu wal ihtiram wal ithar, menjadi bertawadhu, memuliakan, mengutamakan orang lain. Ini juga bagian daripada hijrah. Nah, ini namanya hijrah mufasalatin wa tajannubin, istilah yang lain. Hijrah yang di atas tadi, baik itu adalah yang bersifat qalbiyah maupun yang bersifat abdan, yang bersifat fisik maupun yang bersifat ma'nawiyah ataupun yang bersifat hati, ini disebutkan adalah hijrah mufasalah, memisah. Hijrah dalam arti memisah, termasuk hijrah hujranu ahlil bidah, yang sepakat para ulama, masru'iyati hujrani ahlil bidah, Syekh Khalid Al-Dhafiri termasuk yang menulis kitab sepakatnya, kesepakatan ijma'ul ulama fi masru'iyati hujrani ahlil bidah. Ada hijrah dalam bentuk yang lain disebutkan oleh para ulama, yaitu yang diistilahkan dengan hijratun ilallahi wa rasulih. Namanya adalah hijratun ilallahi wa rasulihi, yang ada pada firman Allah, wa firru ilallah, larilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hijrah ilallahi wa rasulihi wa hiya hijratu talabin wa taqarrubin. Hijrahnya dah adalah hijrah dengan cara mencari, wa taqarrub dan mendekatkan diri. Mencari dan mendekatkan diri. Wa takunu bil ubudiyati. Hijrah ini adalah mewujudkannya adalah dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bil ubudiyati wa tawak wa tawakkuli wal inabati wa taslimi wa tafwidi, dengan cara ibadah, tawakal, kembali kepada Allah, bertobat maksudnya, taslim, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, al khauf wa raja, mutaba'atir rasul, takut berharap kepada Allah serta mutaba'atir rasul, ikhlas wal mutaba'ah. Itu adalah termasuk daripada hijrah yang bersifat umum. Disebutkan oleh para ulama nata'ij daripada hijrah. Nata'ij, buah hasil daripada hijrah dengan berbagai macam modelnya tadi. Siyanatuddin. Yang pertama adalah menjaga agama. Menjaga agama. Karena memang karakteristik daripada Islam ini adalah salah satunya adalah hifduddin. Menjaga agama. Dan ini harus diwujudkan dengan salah satunya adalah dengan hijrah. Bagi yang masih di negeri kafir, tidak bisa melaksanakan agamanya dan dia mampu untuk melakukan hijrah. Bagi yang berada di lingkungan maksiat, dia harus pindah, mencari lingkungan yang baik, memilih lingkungan yang baik, atau membentuk lingkungan yang baik untuk menjaga agama. Menyingkir dari komunitas yang buruk. Kemudian takwimus suluk. Di antara faedah daripada hijrah, baik yang bersifat abdan tadi, badan, ataupun yang bersifat qalb tadi, adalah untuk takwimul suluk, untuk memperbaiki akhlak. Makanya kita diperintahkan untuk punya teman yang baik. Dengan teman baik tersebut akan memperbaiki akhlak kita dan menjauhi teman yang buruk, karena teman buruk tersebut akan merubah kita menjadi buruk juga perilaku. Suluk adalah perilaku. Kemudian di antara nilai daripada hijrah ini adalah hibdul mustama wal a'rad, menjaga masyarakat dan kehormatan. Na'udzubillah kalau tinggal di tempat yang kotor, kehormatan terancam, baik kitanya maupun keluarga kita, maka harus segera hijrah yang seperti ini. Menghindar, jangan sampai kehormatan kita ataupun kehormatan keluarga, anak-anak, istri, karena kita meremehkan hijrah darinya, tidak terjaga. Kemudian tathyibul qulub, memperbaiki hati. Hijrah ini di antara gunanya adalah untuk memperbaiki hati. Di samping harus dijaga, juga diperbaiki hati. Berada di lingkungan yang jelek, di lingkungan yang buruk, ya tentu akan sedikit banyak akan mempengaruhi. Walaupun dia berusaha untuk tetap baik, tapi malam gak bisa tidur, dang dung dang dung dang dung musiknya. Keluar rumah, buka jendela, lewat mutabarrijat. Seperti ini. Hati gak, artinya bisa tetap aman. Luar biasa. Kalau dia tidak hijrah, ataupun meninggalkan tempat yang seperti itu, memilih tempat-tempat yang baik. Artinya fawaid daripada hijrah tadi pun memotivasi kita untuk tetap berada di lingkungan yang baik. Kalau sudah berada padanya, dijaga dan dipelihara, ini adalah merupakan kenikmatan yang wajib untuk disyukuri. Jangan dikufuri, khawatir kenikmatan ini akan hilang dan lenyap. Kalau belum, maka berusaha mencari lingkungan yang seperti itu. Makanya di antara faedah daripada hijrah adalah tasbitun lil haqqi wal khairi wassalahi fil ardi, yaitu demi istiqomah, untuk tetap kokoh dan tetap di atas al-haq, di atas kebaikan dan kesolehan di muka bumi ini. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin pelajaran kita pada malam hari ini hanya sekedar menyelesaikan sisa daripada sarah hadis Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang kita sudah berapa pertemuan kita masih di hadis tersebut. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Man faraqal jama'ah qidas sibrin famata maitatuhu jahiliyah. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.